Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 38. Kitab tercelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Dan ketika ini, setan mengatakan kepadanya, "Janganlah Anda terperdaya oleh contoh itu, bahwa mengetahui obat tidaklah menghilangkan penyakit, dan bahwa tuntutan Anda ialah mendekatkan diri kepada Allah dan pahalanya, untuk itu menarik pahala. Ilmu itu menarik pahala." Dan setan itu membacakan kepadanya hadis-hadis yang membentangkan kelebihan ilmu. Kalau orang yang patut dikasihani ini lemah pikiran, lagi tertipu, niscaya bersesuailah yang demikian itu dengan maksud hawa nafsunya. Dan lalu tenanglah hatinya kepada yang demikian, dan ia menyia-nyiakan amal. Kalau ia orang pintar, maka ia akan bertanya kepada setan, "Adakah engkau memperingatkan aku keutamaan ilmu, dan engkau melupakan aku apa yang datang dari agama, mengenai orang berilmu yang dolim, yang tidak mengamalkan menurut ilmunya?" Seperti firman Allah Ta'ala, "Famasaluhu kama salil kalbi." Artinya, perumpamaannya sebagai anjing. Surat Al-A'raf ayat 176. Dan seperti firman Allah Ta'ala, "Masalul ladina kumilu taurata thumma lam yahmilu ha kamasalil timari yahmilu asfara." Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, tetapi tiada mereka pikul bagai keledai yang memikul kitab-kitab tebal, tetapi tiada mengerti isinya. Surat Al-Jum'ah ayat 5. Maka manakah kehinaan yang lebih besar daripada diumpamakan dengan anjing dan keledai? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, niscaya ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan jauh." Diriwayatkan At-Tailami dari Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, "Dilimparkan orang yang berilmu dalam api neraka, lalu keluar perut panjangnya, maka ia berputar dengan perut itu dalam api neraka, sebagaimana berputar keledai pada gilingan gandum." Diriwayatkan Ibnu Najjar dari Abi Amamah. Dan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling jahat ialah ulama jahat. Hadis ini telah diterangkan dahulu pada kitab ilmu. Kata Abi Darda radhiyallahu an, azab bagi orang yang tidak berilmu satu kali. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya diberinya ilmu. Dan azab bagi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan 7 kali. Artinya, ilmu itu menjadi alasan yang memberatkan atas dirinya. Karena dikatakan kepadanya, "Apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui? Bagaimanakah kamu tunaikan terima kasih atau syukur kepada Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia yang paling keras azabnya jadi pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya." Diriwayatkan At-Tabarani Ibnu Uda dan Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Maka ini dan yang seperti ini daripada apa yang telah kami bentangkan pada kitab ilmu dahulu, pada bab tanda ulama akhirat itu lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Kecuali bahwa ini mengenai apa yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu orang berilmu yang zalim, yang tersebut pada kelebihan ilmu itu bersesuaian dengan dia. Lalu setan menyenderungkan hatinya kepada yang disukainya. Dan itulah terperdayanya yang sebenarnya. Karena kalau ia memandangnya dengan mata hati, maka perumpamaannya ialah yang telah kami sebutkan dahulu. Dan kalau ia memandang dengan mata keimanan, maka yang menceritakan padanya dengan keutamaan ilmu ialah menceritakan padanya dengan tertelannya ulama jahat. Dan keadaan mereka di sisi Allah adalah lebih buruk dari keadaan orang-orang bodoh. Sesudah itu, kepercayaannya bahwa dia di atas kebajikan serta keteguhan keterangan Allah atas dirinya adalah sangat terpercaya atau tertipu. Adapun orang yang mendakwakan mengetahui ilmu mukasafa, seperti mengetahui tentang Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan serta yang demikian, ia lengah tentang amal yang menyia-nyiakan perintah Allah dan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, maka terperdayanya itu lebih berat. Contohnya, adalah seperti orang yang bermaksud melayani seorang raja. Lalu ia mengenal raja itu. Ia mengenal akhlaknya, sifatnya, warnanya, bentuknya, tingginya, lebarnya, kebiasaannya, dan majelisnya. Ia tidak berusaha untuk mengenali apa yang disukai raja itu, apa yang tidak disukainya, apa yang dimarahinya, dan apa yang disenanginya. Atau ia kenal yang demikian. Hanya ia bermaksud melayani saja, sedang ia mengetahui benar semua apa yang menyebabkan raja marah dan kepada siapa ia marah. Dan ia kosong atau tidak tahu sama sekali dari semua yang disukai raja, dari pakaian, sikap, perkataan, gerak-gerik, dan diam. Lalu ia datang kepada raja. Ia bermaksud mendekatkan diri kepada raja dan mengkhususkan dirinya kepada raja, sedang dia berlumuran dengan semua yang tidak disukai oleh raja. Dia kosong dari semua yang disukai oleh raja. Dia mencari jalan kepada raja untuk mengenal raja, keturunannya, namanya, negerinya, rupanya, bentuknya, adat kebiasaannya, pada menyiasati budak-budaknya dan bergaul dengan rakyatnya. Maka orang tersebut itu terperdaya sekali. Karena jika lo ditinggalkan yang semua yang diketahuinya dan ia berpegang dengan mengenal raja saja dan mengetahui apa yang tidak disukai dan yang disukai raja itu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih mendekati kepada tercapainya maksud mendekatinya dan mengkhususkan diri kepadanya. Bahkan keteledoran pada takwa dan diikutinya maksud syahwat itu menunjukkan bahwa tidak terbuka baginya kepada ma'rifah atau mengenal Allah selain nama tanpa makna. Karena kalau ia mengenal Allah dengan kenal yang sebenar-benarnya, niscaya ia takut kepada Allah dan berbuat takwa kepadanya. Maka tidak tergambar bahwa orang berakal yang mengenal singa, kemudian ia tidak menjaga diri dan tidak takut kepada binatang itu. Allah Ta'ala sesungguhnya telah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, takutlah kepadaku sebagaimana engkau takut kepada binatang buas yang ganas. Benar, orang yang mengenal dari singa akan warnanya, bentuknya, dan namanya, kadang-kadang ia tidak takut kepadanya. Dan seakan-akan ia tidak mengenal singa. Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mengenal sifat-sifatnya bahwa ia membinasakan alam semesta dan tidak mempedulikannya. Dan ia tahu bahwa ia dijadikan dalam kudrah Allah, yang kalau membinasakan seperti dia beribu-ribu orang dan mengabadikan azab pada mereka untuk selama-lamanya, niscaya yang demikian itu tidak membekas pada Allah sesuatu bekasan. Tidak dipengaruhinya kepadanya oleh belas kasihan, dan tidak menimpa kepadanya oleh kegundahan. Dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsallaha min abidihil ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu atau ulama di antara hamba-hambanya. Surat Fatir ayat 28. Pembukaan atau fatihahnya kitab Zabur ialah pokok hikmah, ialah takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, cukuplah dengan takut kepada Allah itu ilmu, dan cukuplah dengan terperdaya menggunakan nama Allah itu kebodohan. Orang yang meminta fatwa dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tentang suatu masalah, Al-Hasan lalu menjawabnya. Maka dikatakan kepada Al-Hasan, ulama, fuqaha atau ahli fikih, kita tidak mengatakan demikian. Lalu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjawab, adakah sekali-kali engkau melihat seseorang atau seorang fakih atau ahli ilmu fikih? Ahli fikih itu yang berdiri atau mengerjakan sholat pada malamnya, berpuasa pada siangnya, dan zahid di dunia. Pada suatu kali, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, fakih itu tidak mengejek-ejek dan tidak bermusuh-musuhan. Dia menebarkan hikmah Allah atau ilmu yang penuh hikmah dari Allah. Kalau engkau terima daripadanya, maka ia memuji Allah. Dan kalau engkau tolak kepadanya, ia memuji Allah. Jadi, orang fakih itu ialah orang yang memahami dari Allah akan perintahnya dan larangannya. Ia mengetahui dari sifat-sifat Allah apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Dia itu orang berilmu atau orang alim. Siapa yang didendaki oleh Allah memperoleh kebajikan, niscaya dianugerahkannya pemahaman pada agama. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Muawiyah. Apabila orang tersebut tidak dengan sifat ini, maka dia termasuk orang yang tertipu atau terpercaya. Suatu golongan lain, mereka itu mengokohkan ilmu dan amal. Mereka rajin mengerjakan taat dan tampak terlihat atau taat dzahiriyahnya. Mereka meninggalkan perbuatan maksiat. Hanya mereka tidak mencari pada hati mereka untuk menyapu dari hatinya sifat-sifat yang tercela pada Allah, dari takabur, dengki, riya, mencari untuk menjadi kepala, bermaksud jahat kepada teman-teman dan orang-orang yang sebaya, mencari terkenal dalam negeri dan pada hamba-hamba Allah. Kadang-kadang sebagian mereka tidak mengetahui bahwa yang demikian itu tercela. Lantas ia bertelungkup padanya, tidak menjaga diri daripadanya. Ia tidak menoleh kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya riya itu syirik. Diriwayatkan At-Tabarani dari Hakim, dari Ma'ad. Dan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada akan masuk surga orang yang dalam hatinya seberat atom dari takabur atau sombong. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dan pada sabda Nabi SAW, dengki itu memakan amal yang baik, sebagaimana api memakan kayu kering. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Hurairah. Dan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyukai kemuliaan dan harta itu menumbuhkan nifaq atau kemunafikan, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Diriwayatkan Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Dan lain-lain dari hadis-hadis yang telah kami bentangkan dahulu pada semua rubuk yang membinasakan pada akhlak mereka, pada akhlak tercela. Mereka itu menghiasi zahiriahnya dan menyia-nyiakan batiniahnya. Mereka lupa akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tiada memandang kepada rupamu dan tiada kepada hartamu. Ia sesungguhnya memandang kepada hatimu dan amalmu. Diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Mereka memperbarukan amal dan tidak memperbarukan hati. Padahal hati itu pokok. Karena tiada terlepas selain orang yang datang kepada Allah dengan hati sejahtera. Contoh mereka itu adalah seperti rumah dalam kebun kurma. Zahirnya atau di luar bercat putih dan batinnya atau di dalamnya busuk. Atau seperti kuburan orang-orang mati. Zahirnya atau di luar dihiasi dan batinnya atau yang di dalam bangkai. Atau seperti rumah yang gelap. Batinnya atau di dalamnya diletakkan lampu atas lotengnya. Lalu teranglah luarnya. Dan batinnya atau dalamnya itu gelap. Atau seperti seorang laki-laki yang bermaksud agar raja menjadi tetamunya ke rumahnya. Lalu ia mengaporkan pintu rumahnya dan tidak mengaporkan tempat sampah di depan rumahnya. Maka tidaklah tersembunyi bahwa yang demikian itu tertipu atau terperdaya. Bahkan contoh yang lebih dekat kepadanya ialah seorang laki-laki yang menanami suatu tanaman, lalu tumbuh. Dan tumbuh bersama tanaman tadi rumput yang akan merusakkannya. Lalu ia menyuruh membersihkan tanaman tadi dengan menghilangkan rumput, dengan mencabuti dari akarnya. Lalu dicabut ujung dan daun-daun rumput itu. Maka lantaran akarnya masih kuat, lalu tumbuh lagi. Karena tempat tumbuhnya kemaksiatan itu ialah akhlak tercela di dalam hati. Siapa yang hatinya tidak suci dari akhlak tercela itu, niscaya tiada sempurna taatnya yang zahiriah, selain disertai banyak bahaya. Bahkan dia seperti orang sakit yang telah menampak padanya penyakit kurap. Ia menggosok kulitnya dengan minyak obat dan meminum obat. Minyak obat itu untuk menghilangkan apa yang tumbuh pada kulitnya, dan obat untuk menghabiskan unsur penyakit di dalamnya. Lalu dicukupkan dengan minyak obat dan tidak dipakainya obat. Dan tinggallah diperolehnya apa yang bertambah pada unsur penyakit. Lalu senantiasalah ia menggosok yang zahir pada kulitnya. Dan penyakit kurap itu terus berkekalan padanya yang terpancar dari unsur yang ada dalam batin tubuhnya. Suatu golongan lain, mereka mengetahui bahwa akhlak batiniah ini tercela dari pihak agama. Hanya karena mereka menghirani atau bersifat ujub pada dirinya, lalu menyangka bahwa mereka terlepas daripadanya. Dan bahwa mereka lebih tinggi daripada sisi Allah. Daripada Allah akan mencoba mereka dengan yang demikian. Dan sesungguhnya yang dicoba ialah orang-orang awam. Tidak orang yang telah sampai ke tingkat mereka dalam ilmu. Adapun mereka, maka lebih besar di sisi Allah daripada untuk dicobakan. Kemudian, apabila telah menampak pada mereka tanda-tanda kesombongan, riasah atau ingin jadi kepala, mencari ketinggian dan kemuliaan, lantas mereka mengatakan, ini bukan sombong. Hanya mencari kemuliaan agama, melahirkan kemuliaan ilmu, menolong agama Allah, menghina kekerasan hidung orang-orang yang menantang dari orang-orang pembuat bid'ah. Dan aku, jikalau aku pakai pakaian buruk dan aku duduk pada tempat yang hina, niscaya aku dikacaukan oleh musuh-musuh agama. Dan mereka bergembira dengan demikian. Kehinaanku adalah kehinaan kepada Islam. Orang terpercaya itu lupa bahwa musuhnya yang harus ia berhati-hati daripadanya ialah tuannya, yaitu setan. Dan setanlah yang bergembira dengan apa yang diperbuatnya dan yang menyuruh memperbuatnya. Ia lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau menolong agama, dengan apa beliau menghina orang-orang kafir. Ia lupa apa yang diriwayatkan dari para sahabat tentang merendahkan diri, suka memberi, merasa cukup atau qanaah dengan kepapaan dan kemiskinan. Sehingga Umar radhiyallahu anhu dicaci orang tentang buruknya pakaiannya ketika tiba di negeri Syam. Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Kami itu suatu kaum yang telah ditinggikan oleh Allah dengan Islam. Maka kami tidak mencari ketinggian pada yang lain." Kemudian, orang yang terpercaya itu mencari ketinggian agama dengan kain-kain yang halus, yang dihiasi dengan mutiara, hiasan, dan sutra yang diharamkan, dan dengan kuda yang terhias dan kendaraan-kendaraan yang dibanggakan. Ia mendakwakan bahwa dengan yang demikian itu ia mencari ketinggian ilmu dan kemuliaan agama. Begitu pula, manakala ia melancarkan lidahnya dengan dengki kepada teman-temannya atau kepada orang yang menolak sesuatu dari perkataannya, dia tidak menyangka bahwa yang demikian itu dengki. Akan tetapi ia mengatakan bahwa ini marah karena kebenaran dan menolak atas orang yang berbuat batil mengenai permusuhan dan kedzaliman. Ia tidak menyangka pada dirinya dengki, sehingga ia berkeyakinan bahwa jikalau ia menikam orang lain dari ahli ilmu atau ia melarang orang lain dari menjadi kepala, lantas ia didesak pada yang demikian, adakah kemarahannya dan permusuhannya itu seperti kemarahannya yang sekarang? Lantas adakah kemarahannya karena Allah atau ia tidak marah manakala ia menikam orang berilmu yang lain dan ia melarang? Bahkan kadang-kadang ia bergembira dengan yang demikian itu. Lantas adalah kemarahannya karena dirinya sendiri dan dengkinya kepada teman-temannya dari kekejian batinnya. Begitulah ia berbuat riak atau memperlihatkan kepada orang dengan amal dan ilmunya. Dan apabila tergores padanya goresan riak, lantas ia mengatakan, amat jauh dari riak. Sesungguhnya maksudku dari melahirkan ilmu dan amal itu agar orang banyak mengikuti aku, supaya mereka memperoleh petunjuk kepada agama Allah Ta'ala, lalu mereka itu terlepas dari siksaan Allah Ta'ala. Orang yang terpercaya itu tidak memperhatikan bahwa dia tidak bergembira dengan orang banyak mengikuti orang lain, sebagaimana ia bergembira dengan orang banyak mengikutinya. Jikalau maksudnya itu perbaikan orang banyak, niscaya ia bergembira dengan perbaikan mereka pada tangan siapa saja. Seperti orang yang mempunyai budak-budak yang sakit, di mana ia bermaksud mengobatinya, maka dia tidak memperbedakan di antara berhasil sembuhnya budak-budak itu pada tangannya atau pada tangan tabib yang lain. Kadang-kadang disebutkan ini kepadanya, lalu ia tidak dibiarkan pula oleh setan. Dan ia mengatakan, sesungguhnya yang demikian itu karena orang banyak apabila memperoleh petunjuk dengan sebabku, maka adalah pahala bagiku dan balasan bagiku. Sesungguhnya kegembiraanku dengan pahala yang diberikan oleh Allah, tidak dengan penerimaan orang banyak akan perkataanku. Inilah yang disangkakan orang itu dengan dirinya. Dan Allah melihat apa yang dalam hatinya. bahwa jikalau diterangkan kepadanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pahalanya atas kemalasan dan menyembunyikan ilmu itu lebih banyak daripada pahalanya pada melahirkan ilmu. Dan bersamaan dengan itu, ia ditahan dalam penjara dan diikat dengan rantai besi. Niscaya ia berdaya upaya untuk merobohkan penjara dan melepaskan rantai besi. Sehingga ia kembali ke tempatnya di mana di situ menampak kepalaannya dari mengajar atau memberi nasihat atau lainnya. Dan begitu juga, ia masuk ke tempat sultan atau penguasa, mengharapkan kasih sayang daripada penguasa, memuji dan merendahkan diri kepadanya. Apabila tergores baginya bahwa merendahkan diri atau tawadhu kepada penguasa-penguasa yang zalim itu haram, lantas setan mengatakan kepadanya, amat jauh dari itu. Yang demikian itu sesungguhnya ketika lupa pada harta mereka. Adapun engkau, maka maksud engkau ialah untuk menolong kaum muslimin, menolak madarat dari mereka dan menolak kejahatan musuh-musuh engkau dari diri engkau. Allah mengetahui dari batin orang itu bahwa jikalau menampak bagi setengah teman-temannya penerimaannya pada sultan itu, lantas jadilah dia menolong atau memberi syafaat kepada tiap-tiap muslim sehingga tertolaklah madarat dari semua kaum muslimin. Niscaya beratlah yang demikian kepadanya. Dan kalau diumpamakan bahwa keadaan itu buruk pada sisi sultan dengan mencaci dan membohonginya, niscaya ia perbuat yang demikian atau memberi syafaat itu. Begitu pula, kadang-kadang berkesudahan perdayaan sebagian mereka kepada mengambil dari harta penguasa. Dan apabila tergores kepadanya bahwa harta itu haram, lalu setan mengatakan kepadanya, ini harta yang tidak mempunyai pemiliknya. Harta ini untuk kemuslihatan kaum muslimin. Dan engkau itu imam kaum muslimin dan orang alim mereka. Dengan engkau tegakkan agama, apakah tidak halal bagi engkau mengambil sekedar keperluan engkau? Lalu ia terperdaya dengan penipuan ini pada tiga perkara. Pertama, tentang itu harta yang tidak ada pemiliknya. Dia tahu bahwa raja itu mengambil pajak dari kaum muslimin dan orang-orang yang banyak harta. Dan mereka yang diambil pajak itu masih hidup. Anak-anaknya dan ahli warisnya masih hidup. Kesudahan keadaan itu ialah terjadinya percampuran pada harta mereka. Dan orang yang merampas 100 dinar emas dari 10 orang dan dicampurkan uang tersebut pada suatu tempat, maka tidak ada perbedaan paham bahwa itu harta haram. Dan tidak dikatakan bahwa itu harta yang tidak ada pemiliknya. Dan haruslah dibagikan di antara 10 orang itu dan dikembalikan kepada masing-masing 10 dinar emas, walaupun harta masing-masing telah bercampur dengan harta orang lain. Kedua, tentang katanya bahwa engkau termasuk kepentingan kaum muslimin dan dengan engkau tegakkan agama. Kiranya mereka telah rusak agamanya yang menghalalkan harta raja-raja dan ingin mencari dunia. Mengharapkan diri kepada menjadi kepala dan dengan sebab yang demikian berpaling dari akhirat adalah lebih banyak dari mereka yang zuhud di dunia, menolak dunia dan menghadapkan diri kepada Allah. Orang itu sebenarnya dajjal agama dan penegak mazhab setan-setan, bukan imam agama. Karena imam ialah orang yang diikuti pada berpaling dari dunia dan menghadapkan diri kepada Allah. Seperti Nabi-Nabi alaihissalam dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu atau ulama salaf. Dan dajjal ialah yang diikuti pada berpaling dari Allah dan menghadapkan diri kepada dunia. Semoga matinya orang ini lebih bermanfaat kepada kaum muslimin daripada hidupnya. Dia mendakwahkan bahwa dia tiang agama. Contohnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang berilmu yang jahat, bahwa orang itu seperti batu besar yang jatuh pada mulut parit air. Batu besar itu tidak meminum air dan tidak membiarkan air terlepas kepada tanaman.